terus jenengan dikei surprise, Dik, sepurane aku gak ngomong sampean. Aku kerja alhamdulillah oleh bate oke. Samanku tak tukokno mobil tapi aku sik meneng ki lho Dik gambare. Iki nek wong wedok cerdas, ya Allah Mas, api mobil iki keluaran terbaru Mas yo. Nang kapan mobil iki teko terus kapan aku ditumpakke dijak numpak keliling Tulungagung. Ngono. Pengen oleh asline wong wedok cerdas. Ha nek wong wedok gak cerdas, ditutono gambare mobil, iya Mas mobile wapi, is plengah-plengah ora mikir tekone kapan, temen apa ora, gambare suwek lo ditangisi gero-gero. Mangkane nyikapi donya iki aja jero-jero, wong gambar ae lho. Donya niki mek gambar, aja jero-jero mikir donya. Sampai ana wong orang ngaji gara-gara donya. Iki wong kejeron. Paham nggih? Salat gak khusyuk perkara donya. Kejeron Allahu Akbar, kabir walhamdulillah katsir. Dilungkas iki pilihan bupati. Allahu Akbar, nang duwe ora. Sami Allahu liman hamidah, bupati lawas apa kaya duwe ya tak pilih. Allah, nek ana duwe ya mbuh. Kejeron. Geger karo bojo perkara donya, kejeron nek mikir, gak wawuh ambek tangga perkara donya. Niku wong kejeron. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi donya niki senajan remeh, mboten angsal diremehke. Mergo napa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya iki sawah kanggo akhirat. Dadi donya iki sawah kanggo akhirat. Ayo ditanduri keapian sing akeh. Lek sampean nandur keapian sing akeh, benjing ten akhirat ngunduh kenikmatan sing akeh. Hasilnya akeh. Halo. Mbora digatekno aku omong kok. Donya iki sawah kanggo akhirat. Mula jenenge sawah. Ayo ditanduri apik, ditanduri apik, ditanduri apik sing akeh. Nek kula jenengan nandur api akeh, benjing no akhirat nggih ngunduh akeh. Lek nandure meng sithik, benjing ngunduhe nggih meng sithik. Lah niki kula takon, rata-rata sawah karo tandurane niku larang pundi? Sing banter, sawah karo tandurane larang sawahe, tapi nek urusan niki seje, sawah karo tandurane iku larang tandurane. Kok iso? Iso. Contoh jenengan ngelakoni sholat sunnah qobliyah subuh rong rokaat niku nilaine luwe apik timbang dunya sak isine. Rokaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dadi jenengan ngelakoni sholat qobliyah subuh rong rokaat niki jenengan jenengan nandur ten gene dunya sing ibarate sawah. Sholat qobliyah subuh rong rakaat lak mboten kathah to. Allahu Akbar entul-entul jenjeni duli-guli gobek-gobek entul-entul jenjeni duli-guli gobek-gobek ngono tok. Nah sholatmu lho ate piye? Ya Allahu Akbar entul-entul jenjeni duli-guli gobek-gobek. Cuma 2 rakaat qobliyah subuh. Niku luweh larang timbang dunya saisine. Niku sholat sunahe durung sholat subuhe. Larang subuhe timbang qobliyahe. Maneh jenengan maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Niku luwe larang timbang donya saisine. Mulane wong sing apik-apik kaya jenengan niku benjing ten swarga gweton. Sing sregep ngaji, sregep ibadah, sregep zikir, getun. Mergi napa? Ngerti hasile. Ya Allah. Siap, monggo pantun. Nek ora wong lanang ganteng. Aku terus gak digatekke. Kasih maruf ora oleh melok nututi, nek ono ae. Niki calon bupati Nganjuk niki. Dongake nggih, amin Allahumma. Pun. Tekan di mau. Jenengan sing sergap zikir, jenengan sing sergap ngaji, sergap wiridan niku benjing ten swarga guweton. Rohasile, ya Allah, ngaji ngono tok ne oleh sakmene akeh. Padahal aku yo trimon dongsong nang pinggire salon ambek duwen. Saiki kok hasile ngono, ngerti ngono biyen tak giyet getno nek ku ngaji. Tiwas mek arang-arang aku melok ngajine Anwar Zahid tok. ngerti ngono ya tak sregepi ngajiku. Hasilnya koyok ngene akeh, padahal biyen nyomek ngono, kuweton. Wong sing apik lho geton, apa maneh wong? Apa maneh wong? Malah nemen getune. Dadi donya iki sawah, amale kula jenengan iki tanduran. Umume sawah karo tandurane larang sawahe, tapi urusan iki larang tandurane. Ngono ku contone yono larang tandurane. Ngapunten. Plastik kresek niku regane larang napa murah? Larang napa murah? Ya murah, piro regane plastik kresek. Tapi cobi plastik kresek niku sampean iseni tanah, iseni lemah karo dedek. Mari ngono terus tanduri bibit kembang, bibit anggur, bibit duren. Nek wis urip, larang plastike napa larang tandurane? Padha-padha dadi wong ora tuku plastike, tapi tuku tandurane. Kaya jenengan ngaji ngeten iki masyaallah. Ngaji sak jam niku lho. Luwe apik ganjarane luwe akeh timbang salat sunah 1000 rakaat. Padahal salat sunah 2 rakaat luwe apik timbang donya sak isine. Nek 1000 rakaat. Halo. Masyaallah. Mangkane pokoke ana pengajian ya seneng budal ngono ae, nggih. Plastik kresek niku regane larang napa murah? Larang napa murah? Ya murah, piro regane plastik kresek. Tapi cobi plastik kresek niku sampean iseni tanah, iseni lemah karo dedek. Mari ngono terus tanduri bibit kembang, bibit anggur, bibit duren. Nek wis urip, larang plastike napa larang tandurane? Padha-padha dadi wong ora tuku plastike, tapi tuku tandurane. Kaya jenengan ngaji ngeten iki masyaallah. Ngaji sak jam niku lho. Luwe apik ganjarane luwe akeh timbang salat sunah 1000 rakaat. Padahal salat sunah 2 rakaat luwe apik timbang donya sak isine. Nek 1000 rakaat. Halo. Masyaallah. Mangkane pokoke ana pengajian ya seneng budal ngono ae, nggih. Nggih. Wis oleh ana ngaji nondi ae nderek nang budal ngantuk ya wis nang golek sendepelan terus duwe ditakoni wong kok merem to Mas ngantuk aku krungu keterangan man hadhara majelisal ilmi sapa wonge nekani majelis ilmu oleh ganjaran salat sunah 1000 rakaat ziarah no makame wali 1000 nyambangi wong loro 1000 sing penting kan teko. Nah aku ngantuk ya senden. Zaman ki ngantukan kok pinter omong. Ya Allah, dadi donya iki remeh tapi ora kenek di remeh ke soal donya iki sawah kanggo akhirat. Nah sampean kula aturi saniki cara jenengan ni umpamin jenengan wong tani jenengan kepingin sawahe ciut napa kepingin sawahe ombo? Ya wis lek kepingin sawahe ombo golek tanah sing subur. Pangapunten jamaah sekalian, sawah sing paling subur ten kene donya niki napa? Sawah sing paling menghasilkan panen yang melimpah ten kene donya niki napa? Taman rungokno. Sawah sing paling subur ten kene donya niki uang. Lha iya, uang iki sawah sing paling subur. Hasilnya kuwata. Mulane kula sampean ki nek petuk wong, ayo do ditanduri api. Janji ketemu wong, tanduri api. Ketemu wong sapa wae, ayo do ditanduri api. Wong-wong iki dadekno sawahe jenengan kabeh. Angger ketemu wong, tanduri api. Ketemu wong maneh, tanduri api. Ketemu wong maneh, tanduri api. Tak kei contoh sawangane sampean kaya gak percaya. Lek wong iki sawah sing paling subur, paling kathah ngasilaken ganjaran. Ngapunten. Uluk salam niku ambek wong apa ambek wedhus? Uluk salam iku oleh ganjaran 20 kebagusan. Jawabi salam

biyen tau nggodho bojomu ya wis lalek-lalekke. Soale pengapesane wong elek supaya dadi apik niku cuma siji, diapiki. Wong elek dituturi niku ya ana manfaate. Ana manfaate. Tapi sik luweh mandi nek diapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Apeleni. Ana wong elek dinasehati dituturi. Niku nggih wonten manfaate. Tapi sik kalah mandi iso ndadekno apik niku wenek wong elek diapiki. Mangkane kula gelek pesen nang bapak-bapak nek duwe bojo cerewet. Pak. Ora usah mbok tuturi mendal kok. Ya banter balike kok. Bojo cerewet iki aja dituturi, nang diteplok duit tak mengkem. Subhanallah. Dadi ngeten Bapak Ibu jamaah sekalian, kula panjenengan nek kepingin sawahe ombo, ayo kabeh wong iki didadekke sawah. Niki kula nate maca hadis sing rondo lucu. Aku ya kudu guyu rodokan. Munine ngeten. Hadiyatullah lil mukmin as-sa'il ala babi. Hadiahe Gusti Allah kanggo wong mukmin. Iku lek ana wong ngemis mara ana omahe. Iki keluyar, keluyur kaos putih. Panitia intak-intik rupane. Wong-wong do nyawang kuwi kok get mau. Ora ngreken aku. Wis nalungguh, Bro. Nah wis ana kono tugasmu nginceng tok. Ora usah intak-intik sing ngerusak pemandangan. Teruske mboten? Nggih. Nah, teruske ya konsentrasi to. No. Aku ngaji padha karo ngomongi wong gendeng ya. Ora dirungokke ya. Balene. Hadiyatullah lil mukmin as-sa'il ala babi. Dadi lek ana wong ngemis marane ning omahe sampeyan, iku hadiah kiriman Gusti Allah kanggo sampeyan. Sampeyan dikirimi sawah ambek Gusti Allah. Ana wong ngemis awan-awan nang ngarepe omahe sampeyan ndeng. Sak nyuwun sak welase. Siapa ngomong persis mau? Terus ke tak wes pisan kok. Wong nyontok ke dianggap persis. Iki contoh bro. Wong jalo nyuwun sak welase. Manten ngoten terus jenengan paringi duit 1000. Niku berarti ana sawah moro ning omahe sampeyan, terus sampeyan tanduri 1000. Iki benjing tukul dadi wit. Sewu woy sewuan tandurmu sewu woy ewan ngono modelmu kok kaya gak percaya tak omongi lu sama nojo arep-arep icir semongko kok terus panen anggur guyok no kok bingung no wong iki mana ganti sing iki. Mbah. Teruske mboten? Nggih. Lah nek sawah sing mara ya rupa wong ngemis mau kok jenengan tanduri 50.000, benjing ten akhirat yo dadi wit 50.000. Wae yo 50.000. Pur ngono. Rata 50.000. Lek jenengan tanduri 100.000 yo dadi wit 100.000, benjing ten akhirat wae yo 100.000. Mulane ya Allah ana wong ngemis mara nang omahe sampeyan iku hadiah Gusti Allah, kirimane Gusti Allah. Sampeyan iki lho dikirimi sawah. Kanjeng Nabi pesen lek ana wong ngemis paring ana senajan kuwi wong sugih. Aja nyawang iku sugih apa melarat, pokoke nang diparingi. Mergo ana wong nang siap dadi sawah sampeyan, enak sampeyan kari nandur sawahe mara. Petani lho pengen nandurno sawah rata-rata leren moro waduh melaku kadang-kadang lagi sawahnya moro dewe yuk. Bapak ibu ngapunten jadi lah ada wong ngemis namanya sampean terus sampean paringi duit ngeten iku sing bejo sampean napa wong ngemis sing ngomong kode bejo ini berarti tahu ngemis weh pengalaman gitu

ngerti tak omongno ben ora melek. Aku nguji sampean niku turu to gak? Sing banter, Mbak Fatraba, Mbak Kasrobi, Mbak Doma Bu. Yang ngono. Alif ya sukun fathah ain, lam fa sukun fathah laf ya doma yu. Yang ngono. Alif ya sukun fathah ain, mim sin sukun kasroh mis ya doma yu. I miss you too. Maca Quran salah ya wis nang maca ae niati belajar suwe-suwe engko iso sing penting aja njarak salah ta oleh ngono mulane kula sering ngomong karo tangga gak rukun ya wis nek ketemu nang salaman ae ngono engko lak rukun-rukun dhewe ngapa salaman karo tangga ngenteni rukun kesuwen le selak mati wong e karo bojo gak rukun ya wis nang dipepet noe ngono ora rukun ya wis nek desek-desek no ngono kok ngapa mepet bojo ngenteni rukun ya kesuwen no nanti desek no kok lak lu kok malah ngene ngono nah wes, saiki aku takon sampean jawab. Wong nandur niku apa mesti tukul? Mboten. Apa maneh ora nandur? Malah belas ora tukul. Tapi ngene iki sampean yo gak oleh ngomong, aku wegah nandur. Kaya apa nandur? Wong nandur urung mesti tukul. Aja ngono. Anak di sekolahno yo urung mesti pinter. Tapi aja ngomong ngono, sekolah urung karuan pinter. Mulane anakku yo gak ono sing tak sekolahno. Sekolah urung mesti pinter. Lek ana wong tua model ngono, omong ngono, wong tamba yo urung mesti waras. Mulane kowe nek lara aja tambake. Insyaallah bongko. Sing wis nandur urung mesti tukul napa maneh? Ora. Bojo dikumpuli apa mesti meteng? Ngopo maneh mbok mbarno? Engko gak meteng, Dek. Meteng tekan ndi wong gak diapa-apakno. Wong sing diapa-apakno rong karuan meteng apa maneh dijarno ngene iki. Meneng ae, meneng piye yang ngenteni asu. Masak wong wedak mbok kon ngawit, ngenteni. Cara tanduran ora tukul ya mergo penyakiten. Nah, cara wong amal kok ora tukul hasile. Ora metu ganjarane, niku mergo penyakiten. Sithik engkas. Yo sithik engkas. Kula ngajine nyantai mawon kok. Sithik engkas. Lah penyakit amal niku sakjane ya ora pati akeh, diantarane nomor 1 kula samane kebujo. Rata-rata wongi pengen mulya tapi salah cara. Pengen apik tapi salah trik. Wongi nek pengen dianggap apik senengane lak nyritakno apike. Apike lo diketok-ketokno ben dianggap apik. Padahal iku salah. Masyarakat kene apa jare aku? Oh, apa-apa sing ngatur ya aku. Sampai aku ya manut. Makane lek gak ono aku ya nangis kabeh wong-wong iki susah. Rumangsane lek apike dikandak-kandake niku terus tambah apik. Padahal mboten. Apik niku lek dikandake gak sida apik. Misale ya jenengan gak ada dulur sogeh. Terus jenengan diparingi duit 10 juta. Seneng napa mboten? Seneng, tapi diketok-ketok kayae. Ngekei duit 10 juta nang diomong ae. Ketemu nanti-nanti nang diomong. Ning pasar ketemu diceluk, "Le, duit 10 juta teko nggonku iki kok isek." Isek, Mbak. Yo, matur suwun, Mbak. Yo matur suwun 10 juta kok ora matur suwun. Matur suwun diwet-wet 10 juta ku akeh. Mari ngono, ketemu nang sawah yo ngono, nyeluk, "Le, aku tak takon, duit kok nggonku isek." Isek mbak, ya duet-duet 10 juta aku akeh, jarang lho dulur ngekei 10 juta ini ke aku. Petuk no pengajian yang jawil, isek. Sama anak malah rapatnya seneng. Ya isek mbak, tapi arep tak balik ke. Dan nyapa kok dibalik ke? Kupingku gak kuat. Ibu-ibu niku rodok kulino. Lek kon nyeritakno jasane. Ngapunten. Jasane nanggone anak dikandak-kandake anake. Karepe anake ben hormat, anake ben bekti karo wong tuwa, ben mulyake wong tuwa, ben seneng karo wong tuwa. Sampai jasane diceritake, perjuangane diceritake. Ceng manut karo ibu. Ibu ngramut awakmu ya gak enteng le, gak enteng. Abot sanggane, meteng tok ora trimo seminggu rong minggu, sangang wulan le mendeh-mendeh. Anggitmu ibu nek meteng ngono ku nang sehat. Ya lara, ya muntah, ya wa-wa. Iku sik meteng durung nglairke awakmu le, ya Allah. Ibu nglairke awakmu iki kaya urip kaya mati, nak. Anak diomongi ngono anggite terus seneng. Ya belas. Anak tambah meringis jare anak, sing ngongkon sapa? Aku ya gak njaluk. Ya salahmu dhewe to, Bu, sampean sing nyesek. Wong bapak wis enak-enak turu ya mbok gugah. Wis ngerti nek bapak watake ngono ya mbok gugah ae. Wong wedoke kadang ngono kok lek nuturi anak. Kurang apa aku karo sampean? Kurang apa aku karo kowe le? Kurang apa ambek begagah-begagah. Ya mbok wong wedok lek omong model begagah-begagah ngene. Nyapa ngono kowe? Jasane nang rumah tangga beleng dikandak-kandake sing lanang karepe sing lanang ben tambah sayang. Kecelik. Nang sing lanang enak-enak lungguh ngopi nang lewat nang ngarepe. Sret, ngene iki apa-apa ya wong wedok. Wong lanang ngerti apa? Sembarang ya wong wedok, kang wedok ya orang ngirung genah. Ngono ku ya ora ngregani nang gone wong wedok. Ngene iki umpama cara wong wedok orang ngopeni ya semlengkrah kabeh. Wong lanang sak karepe dhewe. Apa-apa ya wong wedok, masa tau ngopeni anak. Nek wong wedok ngene iki ora ngarah kopen anak. Rumangsane sing lanang tambah seneng. Ya belas. Jare sing lanang ya nang gremeng terus. Terus kene nek gremeng. Rupamu elek kakan cangkem. Ayu pantes gremeng ngono. Ora betah ambek aku nang ngomong. Iki sing ngantri sak pirang-pirang. Enggak atuh sampean ngomong ngene. Mas sabar ya Mas, ndek bojo aku. Aku gak iso ngenthengke sampean, Mas. Aku gak iso ngrewangi sampean. Saman paling ya beban no, Mas, ndek bojo aku ya sepurane, Mas. Aku gak iso ngrewangi sampean, iso aku ya mek ngene iki. Wong lanang diomongi ngono ya ser-ser. Dek, dek aja ngomong ngono, Dek. Aku malah gak iso apa-apa lek sampean ngomong ngono. Aku ki asline ya pengen nyenengno sampean lho, Dek. Ya pengen iso nukok-nukokno sampean cuma durung ana duwite. Karepku ya pengen iso nukokno linggis. Ya arit barang ngono. Cuma ya durung ana duwite kok, Dek. Jare sing wedok, "Mas, gak ada ngomong ngono, aku malah kepengen bungano sampean urung iso." "Gak, Dek, gak. Aku oleh bojo sampean wis bunga. Aku ya padha kok, Mas." Apane gak keruntelan bendino. Lho iki sik karo menungso apa maneh keapianmu mau pamerno nang gone Gusti? Ku jenenge riya, sum'ah. Gusti Allah malah gak geduga balas kok. Dibalekke karo Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Wis, paham ya wis. Sing terakhir. Pengajian ora bondo rewel. Kok kaya modal piro panitia. Kurang insyaallah besok tanggal 22 Oktober kula ten kene Bang Yadi ten Sobontoro Wayalangu. Aduh apane tulung agung sak ado Bojonegoro. Eh biasane kula lek ngaji mriku nggih rejo tangan nggih kuwata sing itu. Insyaallah tanggal 22 Oktober yang kangen sama Anwar Zahid. Kok haus-haus nyatane dekne lungguhne ngarep dhewe ngono kok. Nggih, monggo mangke disambung ngajine. Sing nomor kalih kata tiyang niku kecelek, masalah ngamal niku lho kata sing kecelek. Sedekah rumangsane ngentekno donya, sedekah rumangsane ngentekno bondo. Padahal Kanjeng Nabi wis njamin kok mana kosomalin min sedaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Donya nek disedekahno iku gak bakal kurang, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Dadi sedekah kok gak nyilikno bondo, malah gedhekno bondo. Ora masuk akal, masuk akal sangkingane akalmu sing ora teko. Dadi ora tambah cilik donya disedekahno, tambah gedhe. Gambarane padha karo bocah cilik sunat. Bocah cilik khitan, bocah cilik sunat. Niku barangnya kan cilik. Terus diketok, mestine tambah cilik. Nyatane ora. Bisa tambah bapoh nang gentelo-gentelo. Nek kena digudang bareng ngono. Padahal iku to cilik diketok. Enggak iso tambah gilur-gilur kaya ngono. Dunia ini nek disedekahno yo ngono, sampean duwe 250 juta, ayo ketoken 100 juta bel kena pesantren. Demi Allah ora ngarah entek donyamu. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Aku wis mbuktekke ngono iku. Kula mulai ngramut lare yatim, mulai ngramut lare sing fakir niku mulai kait awal bocah 30 sampai saiki wis dadi 300. Ora tambah melarat ya aku. Yono sing ngekeki Pak Kaji Ma'ruf ngeteri duit wis ngono ae sing ngekeki. Entah omongno ngene iki ben nambahi ngono lho maksudku. Oh dhek ya wis ngerti dhewe kok. Subhanallah, mangkane kula sabene nate matur iso kaya segara. Kaya segara. Segara niku seneng dedono tanpa pamrih, memberi tak harap kembali. Coba itu, segara niku dikurasi wae bau endina ribuan ton, tapi ora tau entek iwak segara. Halo. Apa ana segara kentekan iwak? Padahal bendina niku dikuras lho iwake ribuan ton. Mboten namung sithik njukuki kok. Ngene iki ana sing bantah, ya ora entek wong iwake ra gelem kabeh. Lambemu. Iku nyatane sing dijukuk ya ora iwak gedhe to, masih iwak cilik-cilik ya dijukuki kok. Gek lek njukuk niku ana sing nakal, ora meng nganggo pancing, ora meng nganggo jaring. Ada yang melanggar nganggo bom. Bom! Kaget ya ben kok. Oh jenenge bom iki suarane gak ya ngono. Masa lek njukuk nganggo bom, crit ni bom apa unine crit. Ya dor ngono kuwi. Nganggo bom njukuke, tapi wae ora entek. Lah jenengan nek iso kaya segara ambek donya disedekahne kanggo iki kanggo iki kanggo iki kanggo masjid, kanggo pesantren, kanggo yatim, demi Allah ora ngira entek. Padha karo segara dicukuk iwake gak tau entek, tambah akeh, tambah akeh. Ngono ku gremeng, aku kurang apa? Sedekah kono kene kene tapi donya ora tambah-tambah. Berarti sampean urung segara. Lagi kalen. God utawa sapi teng. Wis, muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Pangapunten ingkang agung, tasik kurang. Benjing tanggal 22 bareng-bareng ngaji. Nyun ngapunten saestu Anwar Zahid niki kathah omonge mesti kathah lupute mesti kathah salahe. Kita dongake para pemimpin negeri ini mudah-mudahan bisa amanah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita Indonesia tercinta ini mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya rabbil alamin jazallahu 'anna sayyidina muhammadan sallallahu 'alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.